haramnya. Angkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa dzalika ad'aful iman rawahul khamsah illa al-bukhari. Maksudnya, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesiapa di antara kamu yang melihat perbuatan mungkar, hendaklah mengubahnya. Perbuatan mungkar lihat itu dengan tangannya. Sekiranya tidak sanggup mengubahnya dengan mudah dan memberi nasihat. Sekiranya masih juga tidak sanggup, hendaklah mengubahnya dengan hati. Cara ini adalah selemah-lemah iman. Sekian ulasan hadis untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menunjukkan tekadnya yang teguh untuk bila perlu mengambil tindakan tegas terhadap kaum fundamentalis, dan bersamaan dengan itu Dr. Mahathir pada bulan September menawarkan untuk menyelenggarakan acara perdebatan antara UMNO dan PAS yang akan disiarkan langsung melalui televisi. Debat televisi yang dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 11 November itu akan memberi peluang kepada PAS untuk berhubungan dengan media massa nasional yang diawasi secara ketat. Dan beberapa kalangan di dalam UMNO menentang pengaturan semacam itu. Sejumlah negara tetangga Malaysia, khususnya Indonesia, diduga juga merasa tidak senang kalau sengketa agama yang sifatnya partisan seperti itu disiarkan secara nasional. Dengan makin dekatnya hari perdebatan itu, makin berkembang pula perasaan di kalangan rakyat yang berpendapat, debat semacam itu tidak akan meredakan ketegangan agama, tetapi malahan akan makin memperbesar sengketa tersebut. Campur tangan yang dipertahankan agung pada hari Kamis yang lalu untuk membatalkan perdebatan umum yang luar biasa ini mungkin oleh sementara kalangan dipandang sebagai bukti mengendornya sikap UMNO. Namun beberapa jam saja sebelum pernyataan yang di Pertuan Agong itu dikeluarkan, Perdana Menteri bersikeras perdebatan akan tetap dilaksanakan. Sementara PAS membantah bahwa mereka menghendaki dibatalkannya perdebatan itu. Keputusan yang di Pertuan Agong untuk membatalkan perdebatan tersebut merupakan peringatan yang meyakinkan bagi siapapun juga bahwasanya berdasarkan konstitusi, masalah-masalah agama Islam pada akhirnya berada di bawah kekuasaan mutlak para sultan. Demikianlah tadi telah kami sampaikan sebuah komentar. Kami sampaikan sekarang catatan harga nilai mata uang dan komoditi di pasaran London pada pertemuan jual-beli kemarin. Bukan usul ucapan setinggi-tinggi tahniah dan lafaz ikal sangkia uang rakyat kepada Tuhan Maha Mulia Sri Paripatin dan Pertuan Agung Tuhan Rakyat pada hari Jumat ini. Istiadat Sri Paripatin dan Al-Mutawakil Alamlah Sultan Iskandar sebagai yang di Pertuan Agung VIII akan berlangsung di Istana Negara pada hari Kamis. Kerajaan Perancis mengeluarkan garis panduan mengenai keluasan atau jenis rumah murah. Wallahu ma'asabirin, Gusti Allah, Fatan Sahtar. Lah, yang istirahat ini, rumah dan ini, di cita-cita itu ditutupkan ke obat yang turun. Lah, itu bawa dari ya. Yang turun, kayak cerita dongeng supaya orang, kayak sama nak jadi ngeru. Yang turun, sama tambah, iso, apa, iso ngeru. Bawa orang Islam, cita-cita itu pikiran. Kan lu contoh penggolo yang kamu dewi, nanti eh. Wa inna kalimah salingan kui Muhammad, itu termasuk Qurani Rasul. Jadi Rasul niku nggih permati niku nek nggawa berita ta Gusti Allah niku berita temenan. Sampeyan ndongaaken en perhatian napa intisari ini ajaran daripada cita-cita dan dongeng sepulan aku cita ini kata enten bab hukum enten bab dongeng ya enten bab alam baik bab dongeng ini kok faksusil kososo la Allah mitafakari cita ini kama dongeng itu sepulang Islam kau udah mikir-mikir udah mikir-mikir gue itu utusan itu Karegoro, lah kan lah. Yang dikandung utusan itu mesti teko wahyu, wahyu itu mesti ada fakta sejarah, tidak bohong. Sejak itu dongeng-dongeng, dongeng kancil, lawan bajul petang polo. Jadi gini ini bisa menang, ini pun dongeng. Lah kan lah, dongeng supaya ngambil istri, tapi orang Jawa seneng dengan kancil. Kalau penjadi gini, dengan kancil seneng, ya. Dan itu pakai Quran, itu benar, itu itu utusan gak boro. Tapi itu nih, Nabi Muhammad salah-salah nih itu yang utusan sing besar tapi nih yang kata boro ada di kalangan agama-agama nih yang Yahudi itu iman tentang kafir Nabi cuma lurus iman iman si cimba tentang iman Nabi Isa lurus tentang iman tentang Nabi Yunus Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam Kristen itu iman Nabi kabeh kadung sang iman Ibrahim iman cuma mboten iman dateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Islam mboten Islam itu iman Nabi Musa ge iman Nabi Isa kabeh nabi lha ini niku wong Islam mboten. Ngomane keterangan nek sampean wong Islam nyebut asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ngaku nyekseni Muhammad niku dadi sembilan. Nabi Muhammad kan pernah nyebut pernah ke kafir sampai iman. Tidak ada lah. Ini Nabi Adam ke iman. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, apa iman. Nyebut siji ke kafir. Mana tu? Dari Islam ini. Itu cara akidah Islamiah. Tapi itu duduk Nabi Singgo. Tapi kata yang sembarangan percaya. Yang Arab Jahiliyah sembarangan percaya. Bangsa saat ni kini enteng dia bangun percaya. Niki kok aneh itu nih, kita niki belum katakan. Wanda saat arak dunia, arak dua. Ya wanda jauh ngatan. Wayaku lulanya kafaru las tamur salah. Kul kafa baini wabang. Kul kafa Allahu syaitan baini wabainakum. Waman indahu ilmu kitab. Wayaku kafaru, wang kafir berdua ucap. Las tamur sakum kawa duduk utusan. Itu tak harus jawaban banyak mati matur ngaten Muhammad kowe itu dudu utusan kula jawab kul kafa billahi baini syaitan kafa billahi syaitan baini wakil aku ini ayat ini penutupannya surat Arab yang terlalu ini penutupan surat Arab itu enggak wa yakulul aja kafaru las damur salah kul kafa billahi syaitan baini wakil aku wa man indahu ilmu kitab. Orang kafir pada ngucap, Muhammad itu dudukusan. Itu nabi palsu. Jawaban Muhammad. Jawaban. Kul. Kafa bilai syaitan bayun makum. Itu cukup. Masalah saksi antara aku dan kafir. Wa man indah. Kalau orang yang duwe kitab-kitab. Pakar orang yang kitab Taurat. Pakar kitab Injil. Tersebut itu. Kalau ano ngati sniki, lukas sniki, kalau kape, onda ni gue. Kalau nu ada kitab ni, kat siji dengan ni gue tu. Muhammadun fit Taurat wal Injil wal Quran. Muhammad ni tu tersebut dengan kitab Taurat genten, teng kitab Injil genten, teng kitab Quran ten. Kitab karangan yang Mesir Kristen. Lajeng masuk Islam zaman ini zaman Abdul Nasir dari presiden. Kalau cerah Arab, lajeng dia tanya itu, aku masuk Islam ini dari presiden ini. Sebab tenggini kita Taurat itu jelas, orang Nabi Muhammad itu jelas. Kitab ini jelas, terang kekuatan ini. Soalnya kitab ini biasanya bagus sih. Dapat satu pengantar kata dari pasien mesti jamaat di masa. Ini, terangkan ini. Jadi cuma yang saat ini itu, wah itu bukan Nabi Muhammad. Saya kata-kata ya, kita salah tapi ini berkat, maksud kan nampan. Kul kafa bilai syaitan baini wa binakum, waman indah ilmu kitab. Jawaban Muhammad, cukup Allah sebagai saksi, antara aku lan kue wong kafir kabeh, waman indah ilmu kitab, lan wong sindel kitab. Ini benar-benar cabut ini, tantangan ini. Dunia lain Islam, jawaban ini. Jadi, kue jorah jorah umat, kue ku utusan. Wa innaka laminal mursalin. Kue ku teman-teman jadi utusan. Jadi Quran itu satu mujizat paling besar ya. Nah, senang. Terus aniti di seluruh dunia diwoco. Tiap setahun sekali itu MTG. Lalu MTG ya. Nah, dirakukan. Hebat nih. Dan ini bukti kebenaran Al-Quran. Terus, lek Quran nggak ada cerita-cerita. Itu pun jangan dongeng. Orang Islam. Sama itu dengan contoh daripada apa yang tidak Quran. Ceritanya Nabi Daud. Daud itu pojok besar nih. Nggak ada putra ini Salomon. Nih, wajah Sulaiman ini jadinya Salomon. Pak Daud itu kalau David. Nih, David. David itu cara interestnya Daud. Daud, David. Kalau ini nggak ada koncong ya. Namanya Daud. Nah, jeng waktu di Medan,